Man kafuru bil akhir wa ghairihi fi salati masail. Man untuk yang berakal, juga untuk yang tidak berakal di tiga masalah. فمثال الأول قوله تعالى ومن عنده علم الكتاب ومن عنده علم الكتاب سورة أعراف آيات 43. Contoh yang pertama yakni yang berakal ya, wa man indahu ilmul kitab, surah Ar-Ra'd ayat 43. Wa misal tsani fi thalathi masail, al-ula ayyunazzala ghayrul akil manzilatal akil. Ayyunazzala ghayrul akili manzilatal akil. Kaqawlihi ta'ala wa man aballu mimma yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa man aballu mimma yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Surah Al-Ahqaf ayat yang ke-5. Nah, contoh yang kedua, yakni untuk yang tidak berakal, ada di tiga permasalahan. Yang pertama, jika yang tidak berakal itu ditempatkan sama dengan yang berakal, jadi dia tidak berakal, tapi posisinya disamakan dengan yang berakal, maka boleh pakai man. Contoh firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Qaf ayat yang kelima, wa man aballu mimma yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Man la yastajibu lahu,

dalam contoh-contoh ini artinya sama dengan alladzi. Nah, asyakir ay alladzi syakara. Al-maskur alladzi syukira. Wasyakur alladzi syakara katsira. Nah, gitu. Asyakir alladzi syakara, orang yang bersyukur. Al-maskur alladzi syukira, itu orang yang disyukuri. Asyakur alladzi syakara katsira, itu orang yang banyak bersyukur. Baik. Al-mas'alah itu atas ya. Zu. Takulu, lalu takulu bil akil wa ghairihi ala sawail. Makna alladhi fi lughati bani toyin, fi lughati bani toyin, wali-walika yuqalu laha zu at-ta'iyah, zu at-ta'iyah. Lahu ja'a dhu ijtahada, wa dhu ijtahadat, wa dhu ijtahada, wa dhu ijtahadata, wa dhu ijtahadu, wa dhu ijtahadna. Ja'a dhu ijtahada, wa dhu ijtahadat, wadu ijtahada, wadu ijtahadata, wadu ijtahadu, wadu ijtahadna. nahdu untuk yang berakal dan yang tidak berakal dengan kapasitas yang sama. Dan bermakna alladzi menurut bahasa Bani Toyik. Oleh sebab itulah disebut dengan dhu atau iya. Contoh ja'a dujtahada wa dujtahadat. Tayyib. Al-mas'alatu al-'ashirah. Dha takunu lil'aqil wa ghairihi ala sawa. Watakulu isman mausulan. Bisyarti antakoa ba'daman awma al-istifhamiyyatain. Bisharti antaqa ba'da man aw ma al istifhamiyatain. Wa an la yurada biha al syarah. Wa an la yurada biha al isyaratu. Wa alla tuj'ala ma'a man aw ma kalimatan wahidatan bil istifham. Wa alla tuj'ala ma'a man aw ma kalimatan wahidatan bil istifham. Lahu manda lakita mada faalta. Untuk yang berakal dan yang tidak berakal dengan kapasitas yang sama dan menjadi isim mausul dengan syarat terletak setelah man atau ma istifham. Yang kedua, tidak diniati sebagai isim isharah. Yang ketiga, man dan ma tidak dijadikan satu kalimah dengannya untuk istifham. Kalau tiga syarat ini terpenuhi, maka dzanya itu dza al-mausuliyah. Contohnya man dza lakita, madza fa'alta, Tayib. Tanfi. Abdabit. Abdabit. Fi ja'li dha isyariyatan aw mausulatan. Abdabitu fi ja'li dha isyariyatan aw mausulatan. Huwa idza kana ba'daha ismun. Faya isyariyatun lahu man dha ar-rajulu mata al-amalu wa idza kana ba'daha fi'lun fa'iyah mausulatun na'am kama fil misal kama fil misal di as-sabiq na'am. Ketentuan dha itu isim isyarah atau isim mausul ialah jika sesudahnya itu berupa isim maka dha itu isim isyarah. Contoh man dha ar-rajulu ma dha al-amalu. Kalau setelah dha itu ialah fi'il maka dha-nya dha mausul. Seperti dalam contoh yang telah lalu, man dha lakita ma dha fa'alta. Tayyib barakallahu'alaikum. Masih banyak masail tentang isim mausul yang belum disampaikan. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya sahurullah subhanakallah wa sallik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.